Angin laut tampar lembut, terasa dingin di kuduku. Burung camar samar halus, fata morgana di depanku. Senyum perawan, tipis berawan, tempel di pelupuk mata kananku. Yang santi. Bara api rasa kering, lapisan panas di keningku. Prostitusi, caci maki, budaya lewat di kotaku. Bersimpang bersimbah dalam, bersimbah peluh. Hei hei, pedang telanjang, bersimbah darah, bersimbah peluh. damai desa, ramai kota, saling pagut menyeluruh. Kuncup tebu, asam arang, saling berjanji memadu. Lestari alam, ciptaan satu, tempel di kedua mata batinku.